bebaskanlah jiwa. Katakan apa yang ingin kau ungkapkan. Singkirkan segala keraguan. Kata-kata agar menjadi kepastian. Semua berjalan biasa, apa adanya. Tinggalkan masa yang telah silam, lupakan saja.